Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Allah ta'ala berfirman, Inna mathal Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah ta'ala berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Subhanahu wa ta'ala. Ya'ni awjadal kauna bikalamihi wa yafnihi bikalamihi subhanahu wa ta'ala wa yu'iduhu bikalamihi tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini dengan ucapannya dan meniadakan alam ini dengan ucapannya pula, dan mengembalikannya dengan ucapannya pula, tabaraka wa ta'ala. Wal kutubus samawiyyatul lati hiya tashri'atun fil aqaidi fil ibadati في تنظيمات الحياة كل هذا تشريع بكلامه سبحانه وتعالى. Dan kitab-kitab yang diturunkan dari langit yang merupakan pensyariatan-pensyariatan di dalam perkara akidah, di dalam perkara ibadah, di dalam berbagai pengaturan kehidupan, semua ini merupakan pensyariatan dengan ucapannya subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah Azza wa Jalalah penciptaan dan perintah. Al-khalqu al-ijadu. Penciptaan yaitu mewujudkan. Ijadul asyai minal adami. Mewujudkan segala sesuatu dari ketiadaan. Wal amru ya'ni al kalama bil amri. Dan al amru yaitu ucapan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk perintah. Huna kalamuhu alladhi bihi yakhluqu wa bihi yarzuqu wa bihi yunazzimu wa bihi ila akhirih. Yang dimaksud di sini adalah ucapannya yang dengannya Allah Ta'ala menciptakan, dengannya Allah Ta'ala memberikan rizki, dengannya Allah Ta'ala mengatur, dan yang lainnya. Falmu'tazilatu yunkiruna anna allaha yatakallamu. maka orang-orang Mu'tazilah mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala berbicara. لِأَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَعْرَاضِ, karena sesungguhnya ucapan menurut mereka orang-orang Mu'tazilah termasuk di antara perkara-perkara maknawi. وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ أَنْ تَقُومَ بِهِ الْأَعْرَاضُ, dan Allah Ta'ala menurut mereka disucikan dari melekat padanya perkara-perkara ma'nawi. Wa min huna yaquluna al-Qur'anu makhluqun, dan dari sini mereka mengatakan orang-orang Mu'tazilah Al-Qur'an makhluk. Wa hadha minhum jahlun wa dhalalun wa tashbihun lillahi bil jamadi, dan ini merupakan kebodohan, kesesatan dari mereka dan penyerupaan Allah Azza wa Jalla dengan benda mati. Ta'alallahu an dhalika, maha tinggi Allah Azza wa Jalla darinya. Fal kalamu min sifatil kamali, maka ucapan termasuk di antara sifat-sifat kesempurnaan. Walladhi yatakallamu akmalu minal akhrasi alladhi la yatakallamu, dan yang berbicara lebih sempurna daripada yang bisu, yang tidak berbicara. Wa min mashakilihim annahum yaquluna inna Musa ma sami'a kalam Allahi khalaqallahu kalaman fi shajarati fasami'ahu Musa فَسَمِعَ شَيْئًا مَخْلُوقًا قَبَّحَهُمُ اللَّهُ مُوسَى وَهُوَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ هُوَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فِي شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ هُنَاكَ سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan di antara kekeliruan-kekeliruan mereka orang-orang Mu'tazilah adalah bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Musa alaihi salam tidak mendengar ucapan Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan ucapan pada sebuah pohon. Lalu Musa alaihissalam mendengar ucapan tersebut, sehingga menurut mereka Musa alaihissalam mendengar sesuatu yang diciptakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memperburuk mereka. Padahal yang benar adalah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam beliau tatkala berada di sisi sebuah pohon, beliau mendengar ucapan Allah Azza wa Jalla. Beliau Nabi Musa alaihissalam berada di sisi sebuah pohon, di sisi kanan lembah. Di sana Musa alaihissalam mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walau kanallahu khalaqa kalaman fi syajaratin wa nasabahu li nafsihi kana yasihhu an yunsaba kalamu fir'auna ila Allahi azza wa jalla. Dan seandainya Allah azza wa jalla menciptakan ucapan pada sebuah pohon, dan Allah Ta'ala menisbahkan ucapan tersebut kepada dirinya, tentunya bisa dinisbahkan ucapan Fir'aun kepada Allah Azza wa Jal. Li'annahu huwalladhi khalaqal kalama, karena Allah lah yang menciptakan ucapan Fir'aun tersebut. Faqawlu Fir'auna ana rabbukumul a'la yakunu kalamallahi ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Maka ucapan Fir'aun, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, berdasarkan mazhab orang-orang Mu'tazilah, merupakan ucapan Allah. Maha tinggi Allah darinya dengan ketinggian yang besar. Fallahu subhanahu wa ta'ala takallama, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wal kalamu sifatun qa'imatun bidhatihi, dan ucapan merupakan sifat yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Wa huwa yatakallamu mata syaa wa idza syaa subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berbicara kapanpun Allah kehendaki, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Fal kalamu wasfuhu subhanahu wa ta'ala yaliku bihi, maka ucapan merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang layak baginya. والذي سمعه موسى إنما هو كلام الله, dan yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar-benar ucapan Allah Ta'ala. ولذا قال وكلم الله موسى تكليما, karena inilah Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah berbicara, benar-benar berbicara kepada Musa. Ta'kidun, ini adalah penguatan, yaitu kata takliman. At-ta'kidu yarfa'u ihtimal al-majazi kama yuqalu, dan penguatan mengangkat kemungkinan majaz. Sebagaimana dikatakan, yaitu ketika sebuah ucapan padanya terdapat ta'kid penguatan, maka ta'kid tersebut, penguatan tersebut menghilangkan adanya kemungkinan majaz, menghilangkan adanya kemungkinan makna yang lainnya yang bukan makna yang hakiki. Wa yuthbatu al-haqiqatu wa yurfa'ul majazu, dan ditetapkanlah hakikat dan diangkatlah majaz, yaitu dengan keberadaan ta'kid penguatan. Hatta inda a'immatil i'tizali wal asy'ariyyati wa ghairihim, bahkan menurut a'immah orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan selain mereka, indahum annal kalam al mu'akkada yarfa'ul majaza, menurut mereka ucapan yang dikuatkan mengangkat kemungkinan majaz. Ya'ni yaquluna hum min amsilatihim, ya'ni ahlal bid'i, yaquluna idza qala qailun jaa zaidun, yaquluna yahtamilul majaza, yaitu mereka mengatakan di antara contoh-contoh yang mereka datangkan, yaitu ahlul bid'ah, mereka mengatakan apabila seseorang berkata Zaid telah datang, mereka mengatakan ucapan ini mengandung kemungkinan majaz. Kaifa, bagaimana penjelasannya? Qalu yahtamilu annahu jaa rasuluhu jaa gulamuhu jaa kitabuhu. Mereka mengatakan ucapan tersebut jaa zaidun, Zaid telah datang, ada kemungkinan maknanya utusan Zaid telah datang, anaknya Zaid telah datang, suratnya Zaid telah datang, yaitu ada kemungkinan yang datang bukan Zaid. Lakin idza qulta jaa Zaidun, akan tetapi apabila engkau mengatakan Zaid telah datang, Zaid telah datang, yaitu diulang sebagai penguat, tartafi'u kullu ihtimalatil majazi wa tuthbatul haqiqatu, maka terangkatlah seluruh kemungkinan-kemungkinan majaz dan ditetapkanlah hakikat, yakni jaa haqiqatan, yaitu Zaid benar-benar telah datang. Hum yuqarriruna hadhil qawaida, mereka para ahlul bid'ah menetapkan kaedah-kaedah ini. Idza qulta jaa Zaidun ihtamalal majaza, apabila engkau mengatakan Zaid telah datang, ucapan ini mengandung kemungkinan majaz. Wa idza qulta jaa zaidun nafsuhu aw ainuhu ta'kidun ma'nawiyyun yaquluna batalat ihtimalatul majazi wa tuthbatul haqiqatu. Dan apabila engkau mengatakan Zaid sendiri yang telah datang, didatangkan padanya ta'kid yang bersifat ma'nawi, penguatan yang bersifat ma'nawi, mereka mengatakan gugurlah kemungkinan-kemungkinan majaz dan ditetapkanlah makna yang hakiki. Fatu'minu bi'annahu qajja'a binafsihi la rasuluhu wala kitabuhu wala ila akhirihi. Maka engkau pun membenarkan bahwa Zaid sendirilah yang datang, bukan utusannya, bukan suratnya, bukan pula yang lainnya. Wa qad qala Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Dan sungguh Allah ta'ala telah berfirman yang artinya Allah Azza wa Jal benar-benar telah berbicara kepada Musa. Hadza masdarun muakkidun. Kata takliman ini merupakan masdar yang menguatkan. Yuakkidu haqiqatal kalami. Ia menguatkan hakikat ucapan. Wa anna Allaha fi'lan kallama Musa. Wa Musa sami'a hadzal kalama min Allahi tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Musa, dan Musa benar-benar mendengar ucapan ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadzalika Jibrilu yasma'u kalam Allahi wal malaikatu yasma'una kalam Allahi wa Muhammadun alaihi salatu wassalamu sami'a kalam Allahi. Dan demikian pula Jibril mendengar ucapan Allah, para malaikat mendengar ucapan Allah, Muhammad alaihi salatu wassalam mendengar ucapan Allah. Lakin ahlul dalali wal'iyadu billahi attalu sifatillahi azza wa jalla. Akan tetapi orang-orang yang sesat, kita berlindung kepada Allah dari mereka. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa min jumlatiha sifatul kalami. Dan di antara sifat-sifat yang mereka tiadakan adalah sifat al-kalam, ucapan. Wa indahum ilalun kulluha syubuhatun wa dalalatun amlaha alaihimu syaitanu. Dan di dalam meniadakan sifat al-kalam, sifat ucapan dari Allah Ta'ala, mereka memiliki alasan-alasan yang seluruhnya hanyalah syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan. yang syaitan mendiktekannya kepada mereka. Wakhtara'u min ajliha al-qawa'id al-batilata. Wakhtara'u min ajliha al-majaza. Dan mereka orang-orang yang sesat tersebut membuat kaedah-kaedah yang batil dalam rangka meniadakan sifat ucapan dari Allah Ta'ala. Dan mereka membuat, mengadakan majaz dalam rangka meniadakan sifat ucapan dari Allah Ta'ala. Waqad naqashahumu Ibnul Qayyim fil majazi. Dan sungguh Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta'ala telah membantah mereka dalam permasalahan majaz. Wasammahu taghutan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala menyebut majaz dengan taghut. Dan majaz adalah lawan dari hakikat. Majaz lawan dari hakikat. Sammahu taghutal majazi. Sammahu taghutun. Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala menyebut majaz dengan taghut. Al-majazul ladhi yata'awwaluna bihi kalamallahi tabaraka wa ta'ala wa yu'attiluna bihi sifatihi. Yaitu majaz yang dengannya mereka orang-orang yang sesat merubah-rubah ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengannya mereka meniadakan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Asyahidu, intinya adalah annahu kanat khilafatun kathiratun fil kalami, bahwasanya terjadi banyak perselisihan tentang sifat ucapan Allah azza wa jalla. Firaqun tafarraqu fil kalami, sekian banyak golongan terpecah belah tentang sifat ucapan Allah azza wa jalla. Minhum man yaqulu mithlul asy'irati kalamullahi huwa ma'nan nafsiyun. Di antara mereka seperti orang-orang asy'irah mengatakan bahwa kalamullah adalah makna yang ada di dalam diri Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak berbicara. Lalu yang dimaksud dengan kalamullah apa? Kalamullah adalah makna yang ada di dalam diri Allah. Wa ma'nan wahidun qa'imun bidhatihi, dan sebuah makna yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Idza takallama bil ibraniyati fa huwa at-tauratu, wa idza takallama bis suryaniyati fa huwa al-injilu, wa idza kana bil arabiyati fa huwa al-qur'anu. Apabila Allah berbicara dengan bahasa Ibraniyah, maka itu adalah Taurat. Dan apabila Allah berbicara dengan bahasa Suryaniyah, maka itu adalah Injil. Dan apabila Allah berbicara dengan bahasa Arab, maka itu adalah Al-Quran. Wa huwa ma'nan wahidun. al-khabaru wal-istikhbaru wal-amru wal-nahyu kulluha syai'un wahidun. Dan kalamullah berupa satu makna, khobar, pertanyaan, perintah, larangan, semuanya adalah sesuatu yang sama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum. Dan ikhwah yang memiliki kelonggaran bisa ikut menyolatkan jenazah salah satu tetangga ma'had. Jazakumullahu khairan.